Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimakumullah, kita masih dalam penyebutan dampak buruk dari dosa dan maksiat yang merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Maka dampak yang selanjutnya dari kemaksiatan dan dosa adalah bahwa kemaksiatan dapat menumbuhkan kemaksiatan yang berikutnya, yang sama levelnya atau bahkan lebih besar lagi levelnya. Disebutkan oleh sebagian salaf, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, wa inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara bentuk hukuman terhadap suatu kejelekan adalah munculnya kejelekan lagi setelahnya. Setiap kali seseorang melakukan satu dosa atau kemaksiatan, maka pada kesempatan lain dia akan melakukan dosa dan kemaksiatan yang berikutnya. Dosa dan maksiat yang dilakukan berikutnya adalah sebagai bentuk hukuman dari dosa dan kemaksiatan yang sebelumnya telah dilakukan. Dan ini akan terus berlanjut. Wa inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha, dan sebaliknya termasuk dari pahala atau balasan atas suatu kebaikan adalah munculnya kebaikan berikutnya atau setelahnya. Ketika seseorang mampu melakukan suatu kebajikan, maka kebajikan yang berikutnya yang dia lakukan adalah bentuk balasan atas kebajikan yang dilakukan sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang keadaan orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata Allah, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Sebagai bentuk hukuman atas hal tersebut, maka Allah menambahkan penyakit lagi, dan terus seperti itu. Maka kita ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah tidak boleh menyepelekan dan meremehkan satu bentuk kesalahan dan dosa apapun, tidak boleh. Karena kalau kita meremehkan satu dosa, maka kita akan jatuh ke dalam dosa berikutnya. Setelah itu jatuh lagi, dan semakin jauh, akhirnya kita binasa. Dan sekali lagi, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kemaksiatan ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, turithul dhul, akan mewariskan kehinaan. Mewariskan kehinaan dan melahirkan keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa yang lainnya. Hingga akhirnya melemahkan keinginan untuk bertaubat dari dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Dosa dan maksiat itu sesuatu yang akan meruntuhkan kemuliaan dan akan mengakibatkan pelakunya ada dalam kehinaan. Ketika sudah seperti itu, maka tidak ada keinginan pada akhirnya untuk keluar dan bertaubat dari dosa dan maksiat yang dilakukan walaiyallahu billah. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan tufsidul akal, akan merusak akal. Karena sesungguhnya akal yang dimiliki oleh setiap manusia itu memiliki cahaya. Wal ma'siyatu wadh-dhunub tutfi'uha. Sementara maksiat dan dosa itu yang akan memadamkan cahayanya. Akal ketika masih berfungsi dengan baik, itu artinya masih ada cahaya. Tetapi ketika sudah tidak berfungsi lagi, maka cahayanya sudah mati. Salah satu yang menyebabkan matinya cahaya akal ini adalah dosa dan maksiat. Walhamdulillah syariat kita, dinul Islam, agama Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang betul-betul menjaga keutuhan akal, yang merupakan pemberian yang terbesar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita sebagai manusia. Islam mengharamkan narkoba. Islam mengharamkan segala macam bentuk minuman-minuman keras. Itu dalam rangka apa? Menjaga akal. Dalam rangka menjaga akal. Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan ibadah dalam keadaan mabuk. Wala taqrubus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Karena dalam kondisi seperti itu seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Islam memiliki 5 tujuan atau menjaga 5 perkara. Satu di antaranya adalah akal. Menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Islam mengharamkan segala bentuk yang akan merusak akal. Islam mengharamkan segala perkara yang bisa merusak agama, merusak kehormatan, melenyapkan harta benda. Islam juga menjaga setiap jiwa pemeluknya. Karena itu Islam mengharamkan segala bentuk pembunuhan. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya jiwa seorang muslim. Karena itu dalam setiap keadaan Nabi alaihi salatu wasalam mewanti-wanti agar jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang bisa mencelakakan saudara kita yang muslim. Siapa di antara kalian yang datang ke pasar-pasar kemudian membawa tombak, maka hendaknya dia memegang ujung tombaknya yang tajam itu agar jangan sampai melukai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man hamala alaina silah falaisa minna." Siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kita, kepada kami kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kita, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Karena itu, Islam tidak mengenal tindakan radikal. Ajaran Islam tidak terdapat di dalamnya radikalisme. Islam sangat mengecam tindakan-tindakan yang seperti itu. Alasan apapun tidak dibenarkan jika sampai mengocorkan darah kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar sampai menumpahkan darah kaum muslimin, ini tidak dibenarkan. Jihad fi sabilillah, kalau sampai mengorbankan kaum muslimin, mengarahkan senjata kepada kaum muslimin, ini bukan termasuk jihad sama sekali. Sungguh orang-orang khawarij, teroris itu telah mengubah makna jihad dari yang sesungguhnya kepada makna yang batil. Yuqatiluna ahlal Islam. Mereka malah memerangi kaum muslimin. Mengkafirkan setiap kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Melakukan pemberontakan atas nama jihad, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Semua yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menebar rahmat bagi semesta alam. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk lainnya dari dosa dan kemaksiatan adalah dihabul haya, hilangnya rasa malu. Kalau rasa malu dalam diri seseorang itu sudah hilang, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu. Allah mengatakan balhum kal'an'am balhum adhall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk keadaannya daripada binatang. Hati-hati, kita tidak boleh meremehkan satu bentuk kemaksiatan dan dosa apapun itu. Di sisi para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, dosa yang kecil itu dianggapnya sebagai sesuatu yang bisa membinasakan. Akibat dari dosa dan kemaksiatan itu dhihabul haya, hilangnya rasa malu. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu atau sifat malu itu khairun kullu, semuanya baik. Semuanya baik. Baik bagi kita. Rasa malu inilah yang akan mencegah kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah. Rasa malu inilah yang akan menahan kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dampak lainnya adalah bahwa dosa dan kemaksiatan ini akan menghilangkan nikmat. Melenyapkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sebaliknya, dosa dan maksiat akan mengundang datangnya azab dan siksa. Ikhwanul fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini hendaknya kita memiliki tekad yang kuat dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Hendaknya kita bersabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena sabar itu kata para ulama ada tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang ketiga, dari sebab-sebab yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebatilan dan kerusakan adalah al-i'rad an syukrin ni'mah. Tidak mensyukuri nikmat. Nikmat yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Islam. Yang kemudian Allah kumpulkan kita di atas agama ini. Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menyebut kalian dengan muslimin. Kita semua disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas nama Islam. Kita semua bersaudara. Kita semua bersatu di atas dinul Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita agar selalu mengingat nikmat ini. Wadhkuru. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah alaikum. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian dahulu bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Kita wajib menjaga nikmat ini dengan cara mensyukurinya. Dan kita wajib menumbuhkan keyakinan bahwa semua ini atas kuasa Allah, bukan karena kehebatan kita. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agar nikmat ini tidak hilang dari diri kita, maka kita harus mensyukurinya. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat itu dapat dilakukan diantaranya dengan al-qalbu, dengan hati. Mensyukuri nikmat juga bisa dilakukan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berikan kenyamanan hidup, ketentraman, keamanan, kemudian kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi nikmat adalah termasuk salah satu pembangkangan terhadapnya, dan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haythami dan yang lainnya mengatakan bahwa al-i'rad minal kabair, berpaling dari nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tidak mensyukurinya, minal kabair, termasuk dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa banyak manusia yang melakukan hal ini. Allah berfirman di Quran surat Fussilat ayat yang ke-51, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Apabila kami, kata Allah, memberikan suatu nikmat kepada manusia, a'rada, maka ia berpaling. Manusia itu berpaling, wa na'a bijanibih, dan menjauh dari Allah. Dan sebaliknya, wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan keburukan dan kejelekan kepadanya, maka banyak di kalangan mereka yang kemudian mendekat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang apabila diberi nikmat bersyukur kepadanya. Apabila ditimpa mudarat senantiasa bersabar. Dan apabila berbuat dosa dan maksiat segera beristighfar, memohon ampun kepadanya. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna ni'mata mausulatun bisyukri." Sesungguhnya kenikmatan itu selalu berhubungan dengan syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Syukur terhadap nikmat itu kaitannya dengan akan datangnya tambahan dari nikmat tersebut. Dua hal ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah dua hal yang selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Falan yanqati al-mazid minallah hatta yanqati asy-syukru minal 'abdi. Tidak akan terputus tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia itu memutuskannya dengan cara tidak bersyukur. Jadi antara syukur dengan nikmat dua hal yang beriringan, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada nikmat, maka disitulah kewajiban kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tatimmus salihat, sempurnalah segala kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Di samping kita bersyukur kepada Allah, kita juga tidak boleh lupa berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur kepada manusia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Siapa saja yang diperbuat kebaikan oleh orang lain kepadanya, kemudian dia mengatakan kepada si pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fi tsana, kata Nabi, sungguh orang itu telah sempurna dalam menyanjungnya, dalam memberikan pujian kepada yang telah melakukan kebaikan kepadanya. Jangan bakhil untuk kita katakan terima kasih, jangan bakhil untuk kita katakan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini semua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada sesama manusia setelah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak manfaat dari kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Manfaat atau faedah-faedah itu antara lain, yang pertama, kamalul iman. Kita mensyukuri nikmat adalah sebagai bentuk sempurnanya keimanan. Kemudian yang kedua, husnul islam. Kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah sebagai gambaran husnul Islam, kebaikan Islam. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manfaat atau faedah dari bersyukur terhadap nikmat adalah bahwa rasa syukur kita itu menjadi salah satu sebab dilindunginya kita dari berbagai macam fitnah, keadaan yang tidak menentu, dan selamatnya kita dari azab akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dalam firman-Nya, Quran surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menimpakan azab kepada kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, wa amantum, dan jika kalian beriman kepada Allah. Boleh jadi kerusakan moral, perilaku-perilaku yang menyimpang terjadi nampak di hadapan mata kita, itu karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Kekacauan, pembunuhan, perampokan, dan kerusakan-kerusakan lainnya Yang terjadi itu juga bisa jadi karena kita kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak menyadari keamanan, ketenteraman itu adalah sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita tidak mensyukurinya. Ketika kita tidak mensyukurinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ganti keamanan dan kenyamanan, ketenteraman tersebut dengan keadaan yang mencekam dan penuh dengan ketakutan, waliyallahu billah. Keamanan itu nikmat yang paling besar. Doa yang diutamakan oleh para anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbij al hadha baladan amina, ya Rabb, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa keamanan itu lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim dibandingkan dengan doa-doa yang lainnya yang sifatnya kenikmatan duniawi. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka kita tidak boleh lupa dalam sebahagian waktu yang kita miliki untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pemerintah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar negeri Indonesia ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang mendukung kegiatan-kegiatan Islam. Jangan lupa untuk berdoa seperti itu. Mungkin segala kerusakan sekali lagi yang terjadi di negeri kita akibat kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang keempat adalah intisyarul jahli, menyebarnya kebodohan. Kebodohan adalah sesuatu yang mendorong kepada kebinasaan. Kebodohan adalah sesuatu yang menyebabkan munculnya fitnah dan kerusakan. Kebodohan adalah sesuatu yang merusak, bukan memperbaiki. Kebodohan adalah sesuatu yang meruntuhkan, bukan membangun. Karena itu, dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, di antaranya dalam hadis Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqbidul ilma wa yad yuqbadul ilmu wa yadharul jahal wal fitan wa yakthurul harj. Qila ya Rasulullah, wa mal harj? Qala al qatl. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yuqbadul ilmu, ilmu akan dicabut, ilmu akan dicabut. Kemudian yadharul jahal, akibatnya kebodohan akan nampak, kebodohan akan mencuat ke permukaan. Sikit sekali orang yang mengerti tentang ilmu agama. Wa yakthurul harj, dan terjadilah banyak apa yang disebut dengan al-harj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang dimaksud dengan al-harj itu, beliau menjawab al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan adalah dosa besar. Pembunuhan adalah kerusakan yang sangat mengerikan. Ternyata akibat terjadinya banyak pembunuhan dan tumpah darah adalah ketika ilmu dicabut. Ketika ilmu dicabut, kebodohan yang nampak, kebodohan yang merajalela. Kemudian dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yushiku alla taqum sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu diangkat. Wa tadharul fitan, fitnah dan berbagai macam kerusakan akan nampak. wa yakthurul kadzib wa yataqarabuz zaman, kedustaan juga meningkat. Wa yataqarabuz zaman, waktu sangat singkat. Wa yataqarabul aswaq, pasar-pasar saling berdekatan. Artinya jaraknya sangat dekat sekali. Baru kita melangkah beberapa langkah, sudah ada pasar. Melangkah berikutnya, ada pasar. Ini sebagai salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Yataqarabuz zaman wa tataqarabul aswaq wa yakthurul harj, dan akan banyak terjadi apa yang disebut dengan al-harj. Beliau ditanya apa yang dimaksud dengan al-harj, beliau menjawab al-qatl. Yang dimaksud dengan harj itu adalah pembunuhan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang menyebabkan munculnya tindakan radikal? Apa yang menyebabkan munculnya terorisme? Jawaban para ulama yang paling pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan terhadap ilmu agama. Kebodohan dalam memaknai jihad. Orang-orang khawarij, karena kebodohannya, mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang besar. Mereka telah melakukan berbagai macam kerusakan. Di antara kerusakan yang muncul akibat faham khawarij atau teroris, antara lain yang pertama, at-takfir. Yang pertama at-takfir, semangat pengkafiran. Ini kerusakan yang diakibatkan dari faham khawarij, teroris. Yang pertama adalah at-takfir, semangat pengkafiran. Ini jelas bertolak belakang dengan banyak sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang melarang kita untuk bermudah-mudah dalam hal ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, hei kamu kafir, maka sungguh kata-kata itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika itu benar, dan jika tidak, raja'at alaih, maka kata-kata itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Faham khawarij, orang-orang teroris, tidak lepas dari semangat pengkafiran. Kenapa mereka berani mengorbankan nyawa kaum muslimin? Jawabannya adalah karena mereka telah mengkafirkan kaum muslimin tersebut. Ketika terjadi bom Bali beberapa waktu yang silam, tidak sedikit korban dari kalangan kaum muslimin. Ketika ditanyakan kepada para pelakunya, mereka mengatakan itu kesalahan kaum muslimin. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kehormatan lagi. Itu menunjukkan bahwa mereka halal darahnya. Kaum muslimin yang melakukan dosa besar tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi khawarij, bagi para teroris, mereka telah kafir. Karena dalam pemahaman khawarij, kafir itu hanya satu macam. Sedangkan dalam pemahaman yang benar, pemahaman Islam yang benar, kafir itu ada dua macam. Ada kufrun akbar, ada kufrun asgar. Kekafiran yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada kufrun asgar, kekafiran yang kecil. Sedangkan bagi khawarij, kafir itu hanya satu macam. Siapapun yang melakukan dosa, maka dia kafir. Ini orang-orang khawarij. Karena itu mereka tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang berjalan bersama dengan pemerintah yang mereka anggap pemerintah kafir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyatakan Al-Khawarij kharaju 'alal a'immah bisayf liinkaril munkar. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan dengan senjata, tujuannya untuk mengingkari kemungkaran. Fawaqa'u fi inkaril munkar min takfiril a'immah, hingga akhirnya keyakinan tersebut menyeret mereka kepada kemungkaran yang lebih besar lagi, yaitu mengkafirkan pemerintah. Mengkafirkan pemerintah. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Keburukan atau kejelekan yang kedua akibat dari faham Khawarij adalah al-khuruj ala wali amril muslimin, memberontak pemerintah muslimin. Ini juga bertolak belakang dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menampakkan sikap taat dan mendengar kepada mereka. Bahkan bertolak belakang dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada waliyul amr. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, pemerintah, penguasa dari kalangan kalian. Nabi menyatakan man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad asallah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'ul amir faqad ata'ani, dan barang siapa yang yuti'ul amir, taat kepada amir, kepada pemimpin, kepada pemerintah, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani, dan sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada penguasa, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Inilah yang menjadi pembeda antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengedepankan sikap taat dan mendengar terhadap pemerintah. Mereka tidak melakukan bentuk pemberontakan apapun kepada pemerintah muslimin. Sedangkan Khawarij, mereka menghalalkan darah pemerintah muslimi. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sataqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani insi. Qala kuntu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Qala tasma' wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak atau dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati'. Yakunu ba'di a'immah, nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sepeninggalku akan ada para pemimpin, para penguasa, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, mereka tidak menjalankan sunnahku. Wasataqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin, di tengah-tengah mereka pun ada orang-orang yang hatinya hati setan, fi jusmani intin, hati mereka hati setan dalam bentuk manusia, tapi tubuhnya tubuh manusia. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menjumpai hal tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tasma wa tuti'u lil amir." Kamu tetap taat dan mendengar kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada penguasa itu. "Wa in duriba dhahruk," walaupun punggungmu dipukul, "wa ukhidha maluk," dan hartamu dirampas, tetaplah engkau taat dan mendengar. Perihal keburukan pemimpin, keburukan pemerintah, keburukan penguasa, jauh-jauh hari sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa itu akan terjadi. Sudah dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar memberitahukan tanpa memberikan solusi. Beliau memberitahukan dan sekaligus memberikan solusi agar kita kaum muslimin senantiasa terbimbing ketika menghadapi situasi dan kondisi apapun, termasuk situasi dan kondisi pemerintah yang zalim. Bagaimana cara menghadapinya? Sahabat Hudzaifah bertanya, "Apa yang harus aku lakukan wahai Rasul ketika aku menjumpai hal yang seperti itu?" Kata Rasul, "Kamu tetap taat dan mendengar. Jangan melakukan pemberontakan. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, "Man khala ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamah la hujjatalah." Barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, maka ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, la hujjatalah, dalam keadaan tidak memiliki hujjah sama sekali. Apakah memang pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat itu tidak boleh diberontak? Jawabannya benar, tidak boleh secara mutlak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalian baru boleh melakukan pemberontakan illa antarau kufran bawahan fihi indallah min burhan. Kalau kalian melihat ada kekafiran yang nyata dalam diri pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wajalla, itu pun tidak dengan serta merta kita melakukan pemberontakan, tetap mempertimbangkan, tetap memperhitungkan kekuatan kaum muslimin dan tidak sampai mengakibatkan tumpah darah kaum muslimin. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimakumullah, kerusakan pemikiran atau paham khawarij, teroris lainnya yang ketiga adalah ihtiqarul ulama wa ihanatuhum wal wuqu fi a'radihim, menghina para ulama, merendahkan para ulama dan menjatuhkan kehormatan-kehormatannya. Sekali lagi, ini bahaya faham khawarij atau teroris, entah itu ISIS ataupun Al-Qaeda atau perkumpulan-perkumpulan dengan nama yang lainnya, karena banyak sekali namanya. Banyak sekali namanya khawarij ini. Mereka bersatu di atas pedang dan pemberontakan terhadap penguasa. Ihanatul ihtiqarul ulama, menghina dan merendahkan para ulama serta menjatuhkan kehormatan-kehormatannya. Ini hal yang sangat berbahaya. Karena kebaikan manusia itu Di antaranya adalah selama mereka menghormati para ulamanya. Ketika para ulamanya dijatuhkan, dihina, direndahkan, maka manusia keadaannya senantiasa dilanda dengan berbagai macam keburukan. Dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allah yaumal qiyamah. Wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, maksudnya adalah pemerintah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menghinakannya pada hari kiamat. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala mengatakan, "La yazalun nas bi khairin." Keadaan manusia itu akan senantiasa tetap baik, ma'adhamu as-sultan, selama mereka mengagungkan, menghormati penguasanya, menghormati pemerintahnya, menghormati ulama'nya. Penguasa Allah, waliyul amr, itu penguasa dalam artian pemerintah dan juga para ulama. Para ulama masuk dalam kategori waliyul amr. Para ulama masuk dalam kategori penguasa Allah di muka bumi. Kata Abdullah atau Sahal bin Abdullah At-Tustari, "La yazalu nas bi khairin ma adhamu sultan wal ulama." Manusia keadaannya akan tetap baik selama mereka menghormati penguasa, pemerintahnya, dan menghormati para ulama'nya. "Fa in adhamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum." Jika mereka manusia itu menghormati dan mengagungkan dua golongan ini, ulama dan umara, ulama dan penguasa dan pemerintah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan dunia dan akhiratnya. "Wa in istakhaffu bihadain afsadad dunya hum wa ukhrahum." Dan sebaliknya, kalau seandainya manusia merendahkan, menghina dua golongan ini, ulama dan umara, ulama dan penguasa, pemerintah, maka afsada dunyahum wa ukhrahum, akan rusaklah dunia dan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kerusakan dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kerusakan lainnya akibat dari pemahaman khawarij, teroris adalah qatlul anfus al muslimah al ma'sumah, pembunuhan terhadap jiwa seorang muslim. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras. Surat An-Nisa ayat yang ke-93 kata Allah, "May yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Tadi sudah kita sampaikan sebuah hadis di mana Allah menganggap hilangnya dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan melayangnya satu jiwa seorang muslim. Karena seorang muslim itu terlindungi darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim, merampas harta seorang muslim, dan juga membunuh seorang muslim. Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Sungguh sangat keji yang dilakukan oleh sebagian teroris, orang-orang yang berpemikiran khawarij, dengan dalih jihad, menegakkan Islam, sengaja masuk ke dalam masjid, kemudian meledakkan bom di dalam masjid. Masih segar dalam ingatan kita apa yang terjadi di Polsek Cirebon ya. Polsek apa Polres? Polres Cirebon. Luar biasa. Sungguh sangat keji apa yang mereka lakukan. Sama sekali tidak dibenarkan apapun dalihnya. Mereka tidak punya dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya didorong oleh hawa nafsu, perasaan, dan semangat yang menggebu-gebu, tapi tidak didasari oleh ilmu. Ini akibat buruk kebodohan. Melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kaum muslimin, aparat pemerintah berbondong-bondong masuk ke masjid untuk melakukan ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sengaja masuk ke masjid tersebut kemudian meledakkan bom, membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Sungguh apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk kerusakan di muka bumi. Membuat kekacauan. Merusak fasilitas-fasilitas umum. Mengacaukan keamanan. Menebar ketakutan. Menyebabkan buruknya citra Islam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kami memperbaikinya. Allah menurunkan Al-Qur'an, mengutus para nabi dan rasul. Tujuannya adalah agar terjadi perbaikan di muka bumi. Tapi mereka malah merusaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kekacauan, membuat kerusakan di muka bumi. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah menyatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu." Barang siapa yang dengan sengaja mengarahkan sebilah besi atau senjata kepada saudaranya yang muslim, maka sungguh para malaikat akan melaknatnya. Nabi alaihi salatu wasalam juga menyatakan, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mengarahkan senjatanya kepada saudaranya. Fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Karena dia tidak tahu, bisa jadi setan ini akan mendorong tangannya untuk kemudian melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menebar ketakutan bagi muslim yang lainnya. Tidak halal. Mengancam, hati-hati, ada bom. Hati-hati, ini itu. Tidak halal. Islam mengharamkan perbuatan yang seperti ini. Menebar ketakutan. La yahillu li muslimin an yurawwi a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menebar ketakutan bagi saudaranya yang muslim. Kerusakan berikutnya, ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, dari pemikiran khawarij teroris adalah qatlul insan nafsahu bitafjiri au bighairihi. Melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan bom atau semisalnya. Ini tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sama sekali tidak dibenarkan. Bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian. Allah menjaga jiwa kita, darah kita. Kita malah melukainya. La taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Tidak dibenarkan melakukan bom bunuh diri. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba yaumal qiyamah bihi. Siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, udziba bihi yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat ia akan disiksa dengan cara seperti itu. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang membunuh dirinya bihadidatin, dengan besi di tangannya yang ditusukannya ke perutnya, maka ia akan melakukan hal yang sama di dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa man syariba samman, dan barang siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, kemudian membunuh dirinya, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha, maka dia akan terus meminum racun tersebut di neraka jahannam selama-lamanya. Jangan dikira bunuh diri itu sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Karena setelah itu akan terjadi masalah yang besar. Karena itu Islam mengharamkan bunuh diri dalam bentuk apapun. Termasuk diantaranya dengan meledakkan bom yang biasa dilakukan oleh kaum khawarij teroris. Di luar itu pun sama. Pokoknya semua bentuk upaya untuk melakukan bunuh diri diharamkan dalam Islam. Hukumannya neraka. Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan." Barang siapa yang dengan sengaja menjatuhkan dirinya dari puncak gunung hingga dia mati, maka nanti pada hari kiamat dia akan melakukan hal yang sama, tetapi di mana? Fi nari jahannam, di neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bentuk kerusakan lainnya dari pemahaman khawarij teroris adalah qatlul muahidina wal musta'minin. Wal musta'minin. Pembunuhan terhadap orang-orang kafir yang terikat perjanjian dan orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan untuk bisa masuk ke negeri muslimin. Penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang kafir itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang-orang kafir yang tinggal di negerinya. Antara mereka dengan kaum muslimin ada perjanjian untuk tidak melakukan peperangan. Mereka kafir mu'ahad. Islam memberikan bimbingan untuk tidak membunuh kafir mu'ahad. Tidak melakukan pembunuhan terhadap kafir mu'ahad. Ini yang pertama. Dalilnya adalah Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Jika mereka menghendaki adanya perjanjian damai, tidak berperang, maka penuhilah dan bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam pernah terjadi perjanjian itu, Sulhul Hudaibiyah. Dan perjanjian-perjanjian yang semacam ini terus berlangsung sampai hari ini. Tidak masalah kaum muslimin melakukan perjanjian untuk tidak saling serang dengan orang-orang kafir. Sehingga dengan demikian orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian haram darahnya untuk ditumpahkan. Kemudian yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi yaitu orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin dan mereka senantiasa membayar upeti kepada pemerintah muslimin. Ini juga sama, jenis kafir yang tidak boleh diperangi, jenis kafir yang tidak boleh dibunuh, jenis kafir yang tidak boleh diganggu. Mereka hendaknya dibiarkan bebas, tidak boleh ditawan, tidak boleh dilukai. Dalilnya adalah Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-29, hatta yu'tul jizyata 'an yad wa hum saghirun. Hingga mereka memberikan jizyah, hingga mereka memberikan upeti kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslimin dengan jaminan keamanan. Jaminan keamanan dari pemerintah muslimin atau jaminan keamanan dari rakyat muslimin. Ini kafir musta'man. Mereka juga tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Seperti apa contohnya? Seperti delegasi-delegasi yang datang dari negara-negara kafir masuk ke negara kaum muslimin. Misalnya dari Amerika berkunjung ke Indonesia. Sifaroh-sifaroh, duta besar-duta besar. Mereka termasuk kafir yang tidak boleh untuk diperangi. Islam memberikan bimbingan bahwa mereka harus dilindungi. Islam adalah agama yang senantiasa menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bertindak anarkis. Membuat kamu tidak adil Berbuat adilah, kata Allah, karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Maka orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin dengan aman untuk satu keperluan dalam jaminan keamanan pemerintah, haram darahnya ditumpahkan. Tidak boleh diperangi. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij, teroris, ISIS dan semisalnya. Atau mereka-mereka yang berpemahaman tersebut di negara kita, seenaknya melakukan pembunuhan di mana-mana. Berapa kali terjadi pengeboman, peledakan di tempat-tempat yang mereka anggap di situ banyak orang-orang kafir. Berapa duta besar, berapa kantor-kantor duta besar yang mereka hancurkan, mereka rusak atas nama Islam, atas nama jihad. Sungguh ini bertolak belakang dengan bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita untuk menjaga anfus, menjaga jiwa manusia, melindungi jiwa manusia. Lalu kafir yang mana yang boleh untuk kita perangi? Kafir yang boleh untuk kita perangi adalah kafir yang bagian keempat, yaitu kafir harbi. Orang-orang kafir yang melakukan penyerangan kepada kita kaum muslim. Ini yang boleh untuk diperangi. Kafir harbi. Kafir yang dengan sengaja melakukan penyerangan kepada kita kaum muslimin. Atau orang-orang kafir yang pada awalnya terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian mereka ingkar janji dan mereka melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka dari yang statusnya kafir mu'ahad berganti menjadi kafir harbi. Jadi tidak setiap orang kafir itu halal darahnya. Karena Islam membagi kafir menjadi 4 bagian. Ada kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'man, dan yang terakhir adalah kafir harbi. Nah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sebagai penutup dari pertemuan kita, saya akan sampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama sebagai generasi muda dalam upaya membentengi diri dari paham radikal ataupun kemerosotan dan dekadensi moral. Antara lain yang pertama adalah hendaknya kita generasi muda dan seluruh kaum muslimin berpegang teguh kepada tali Allah Azza wa Jal. Berpegang teguh kepada tali Allah Azza wa Jal, kitabullah dan sunnah Rasulullah, dalam artian menjaga persatuan dan kesatuan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan berselisih. Jaga persatuan dan kesatuan. Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yaqrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man faraqal jama'ah qida shibrin qad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Barang siapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemerintahnya, dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam inilah sesungguhnya yang tidak diamalkan oleh kaum Khawarij, oleh para teroris. Mereka cemburu, mereka marah ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya dilakukan oleh pemerintahnya. Mereka tidak bersabar. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang besar dan termasuk sebuah kesalahan, yaitu pemberontakan dan mengkafirkan pemerintah. Nabi jelas memberikan arahan dan bimbingan kepada kita, siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemerintahnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Sabar. Fa innahu man faraqal jama'ah. Karena sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari persatuan dan kesatuan, tidak syibrin walaupun hanya sejengkal, qad khala aribqatul Islam min unuqih, sungguh telah lepas ikatan Islam dari lehernya. Kenapa Nabi membimbing kita untuk bersabar melihat sesuatu yang kita tidak sukai dilakukan oleh pemerintah kita? Jawabannya adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, dan ini jauh lebih maslahat, jauh lebih besar, jauh lebih baik. Karena siapa saja yang melepaskan diri dari ketaatan, melakukan pemberontak, pemberontakan terhadap pemerintah yang seperti itu keadaannya, qad khala aribqatal Islam min unuqih, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wa babul fasadi alladhi waqa'a fi hadhihi al-ummah bal wa fi ghairiha huwa at-tafarruq wal ikhtilaf. Babul fasad, pintu kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, bal wa fi ghairiha, bahkan di selain umat ini, adalah at-tafarruq wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Tidak ada kesatuan dan persatuan. Ketika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka keburukan apapun pasti akan terjadi. Ketika tidak ada kesinkronan antara rakyat dengan pemerintahnya, maka ini tanda bahwa negara tersebut diambang kehancuran. Segala bentuk apapun yang berupaya untuk menjatuhkan kehormatan pemerintah harus kita hadang. Segala keinginan apapun untuk menjatuhkan, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah harus kita larang, harus kita cegah. Dan ingat, ada salah satu aliran yang sangat berbahaya, tidak saja membahayakan akidah, tetapi membahayakan negara, membahayakan bangsa, aliran Syiah. Karena sungguh aliran Syiah saat ini sudah menjelma menjadi aliran politik. Karena itu eksistensinya sangat berbahaya bagi kaum muslimin, bagi negara dan bangsa. Sejarah tidak bisa dilupakan bagaimana tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Tidaklah mereka berada di sebuah negara, melainkan pasti mereka akan merongrong keutuhan negara tersebut. Contoh yang terdekat adalah apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Yaman. Itu menjadi salah satu bukti. Apa yang terjadi di Nigeria juga sama, menjadi bukti tentang bahayanya kelompok Syiah. Tidak hanya mengancam akidah kaum muslimin sekali lagi, tetapi mengancam keutuhan negeri, keutuhan bangsa dan negara. Karena itu kita harus waspada. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang kedua adalah iqamatuddinillah waltizamu awamirihi wa siyanatu syari'atihi. Hendaknya kita generasi muda, kaum muslimin, senantiasa memiliki kesemangatan untuk menegakkan agama, konsekuen menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan menjaga keutuhan syariat-syariatnya. Jangan biarkan ada paham-paham yang ingin merusak ajaran Islam. Jangan sampai membiarkan berkembangnya paham liberal. Karena Islam bukan liberal dan liberal bukan Islam. Islam mengajarkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan. Sedangkan liberal mengajarkan kebebasan, sebebas-bebasnya. Jangan biarkan paham pluralisme berkembang. Jangan biarkan paham-paham Islam yang menyimpang tumbuh subur di negara kita. Karena semua ini akan merusak. Generasi muda kaum muslimin hendaknya selalu berada di garda terdepan dalam mengamankan syariat Allah Azza wa Jalla. Menjalankan ketaatan kepadanya. Semua ini tujuannya li husulil amni, agar terciptanya keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Karena keamanan itu adalah nikmat yang tidak diketahui kadarnya kecuali oleh orang yang telah kehilangan keamanan. Keamanan itu tidak seperti makanan. Tidak seperti sebuah makanan yang kalau kita tidak suka, kita bisa memilih makanan lainnya. Tidak. Keamanan itu tidak seperti pakaian yang kalau kita sudah bosan, kita lepas kemudian ganti pakaian yang lainnya. Tidak. Keamanan itu kalau kita abaikan, kalau kita sia-siakan, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan. Keamanan itu kalau diibaratkan sebagai makanan, maka itu makanan yang harus kita makan. Kalau tidak, kita akan celaka. Keamanan itu kalau diibaratkan sebuah pakaian, maka itu adalah pakaian yang harus kita kenakan dimanapun kita berada dan kemanapun kita akan pergi. Kita tidak boleh lepas darinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah ilmu. Yang ketiga adalah ilmu syar'i. Kita generasi muda kaum muslimin hendaknya memiliki perhatian yang besar terhadap pentingnya ilmu syar'i. Jadikan ilmu syar'i ini sebagai bekal, modal menghadapi situasi dan kondisi yang terus berubah-ubah, menghadapi fitnah demi fitnah yang akan terus terjadi sampai hari kiamat. Modal kita tidak banyak, modal kita hanya satu, ilmu syar'i. Ilmu yang syar'i. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-jahlu aslun kulli syar. Kebodohan itu adalah pangkal segala macam kejelekan. Jadi kebatilan, keburukan, kerusakan, kekejian, semua itu akibat dari kebodohan. Tidak ada yang terjatuh ke dalam pemahaman yang menyimpang kecuali orang-orang yang bodoh, yang minim bekalnya dalam hal ilmu syar'i. Tidak ada yang jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang keji, kerusakan, kecuali orang-orang yang bodoh. Karena itu generasi muda kaum muslimin harus menjadi orang-orang yang kuat dalam hal keilmuan dan pemahaman terhadap din. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban Pertanyaan yang semacam ini disebut dengan istifhamul ingkari, pertanyaan yang mengandung sebuah pengingkaran bahwa sama sekali tidak bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ilmu syar'i adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang bodoh, orang yang jahil tidak akan mungkin bisa memahami agamanya dengan baik. Orang yang bodoh tidak akan mungkin bisa diambil manfaatnya oleh umat. Orang yang bodoh tidak akan mungkin bisa bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Orang yang bodoh tidak akan mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Karena itu janganlah kita menjadi kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Jadilah generasi muslimin, generasi muda Islam yang kuat dalam hal ilmu syar'i, pemahaman terhadap agama. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah ad-da'watu ilallah wa ta'limun nas. Kita generasi kaum muslimin hendaknya memiliki semangat untuk menjaga umat dengan cara mengajari mereka ilmu agama yang benar, membimbing umat dengan ilmu agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat, sekelompok kaum yang selalu mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan sungguh mereka semua itu termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kelimanya, ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, adalah as-sabru ala al-adha. Generasi muda kaum muslimin hendaknya memiliki kesabaran yang tinggi. Inilah sesungguhnya yang pernah diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, kata Luqman, "Aqimis salat, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Perintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asobak, dan bersabarlah atas segala hal yang menimpamu. Ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, mungkin tidak semua yang kita ajak itu memenuhi ajakan kita. Maka kita harus bersabar, bersabar dalam menghadapinya. Yang keenam adalah tazkiyatun nafsi. Kita generasi muda kaum muslimin hendaknya berupaya untuk selalu membersihkan diri kita, dalam artian menyibukkan diri kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga agar jangan sampai jatuh ke dalam kubangan syahwat dan fitnah syubhat. Karena para pemuda sangat rentan sekali terjerumus ke dalam syahwat dan syubhat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam secara khusus menyampaikan bimbingan, "Ya ma'syaras sabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, mampu menanggung beban nikah, memberi nafkah, mampu melakukan hubungan suami istri dengan baik, falyatazawwaj, maka hendaknya ia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya dengan menikah itu seseorang bisa lebih menjaga pandangannya, wa ahsanu lil farj, dan lebih dapat menjaga kemaluannya. Islam memberikan bimbingan khusus kepada para pemuda agar jangan sampai mereka jatuh ke dalam syahwat, perbuatan-perbuatan keji zina, seks bebas, dan yang lainnya. Ya ma'syar syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Walhamdulillah, di negara kita nikah bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan kalau kita nikah langsung di kantor agama, KUA, tadi disampaikan oleh Bapak ini, gratis. Gratis alias tanpa biaya. Tapi sekalipun kita mau mengundang beliau-beliau ke tempat kita, itu juga baik, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bahwa kita para pemuda, jaga diri dari syahwat. Jaga diri dari syahwat. Berapa banyak para pemuda yang menjadi lemah keadaannya karena jatuh dalam kubangan syahwat, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Sungguh keberadaan mereka tidak berguna bagi Islam, bagi bangsa dan negara. Bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan para pemuda yang seperti ini, sehari-harinya melakukan perbuatan yang keji, minum-minuman keras, berzina, seks bebas. Sungguh mereka tidak berguna bagi bangsa, negara dan Islam. Kita harus menjadi para pemuda yang kuat, para pemuda yang tangguh, seperti para pemuda Kahfi, Fityatun, amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ikhwanuddin, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, adalah al-iltifaf haulal ulama as-siqat. Kita generasi muda harus selalu berhubungan, meminta bimbingan kepada para ulama yang terpercaya. Tujuannya agar jangan sampai kita mudah terprovokasi. Jangan sampai kita generasi muda muslimin mudah terombang-ambing, mengikuti perasaan, semangat belaka. Tidak. Kita tidak butuh kepada generasi muda yang seperti ini keadaannya, yang mudah terbawa oleh emosinya, yang mudah terpengaruh oleh perasaannya, yang tidak tahu arah jalan yang akan ditujunya. Oleh karena itu, maka jadilah para pemuda muslimin yang selalu mendapatkan bimbingan dari para ulama. Berjalanlah di belakang arahan para ulama thiqat, para ulama kibar, agar kita menjadi kuat. Sungguh saat ini agama kita membutuhkan pemuda yang seperti ini. Bangsa, negara kita, negara Indonesia butuh kepada pemuda-pemuda yang kokoh, pemuda-pemuda yang kuat. Karena betapa besar peranan seorang pemuda dalam membangun dakwah, membangun sebuah bangsa dan negara. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedelapan adalah al-i'tizaz bidini. Generasi muda, kita hendaknya merasa bangga dengan agama kita, dengan Islam. Wa tarku taqlid lil kuffar. Kita generasi muda harus bangga dengan agama kita dan meninggalkan kebiasaan meniru gaya-gaya orang kafir. Sungguh miris dan sedih rasanya kalau kita melihat generasi muda muslimin yang gaya pakaian mereka kebarat-baratan. Model rambut mereka macam-macam. Ya. Ada yang sampai tinggi ke atas 1 meter. Ya. Ada yang panjang ke bawah. Macam-macam. Subhanallah. Siapa yang mereka tiru? Umat Islam? Nah, umat Islam tidak mengenal model yang seperti ini. Yang ditiru adalah orang-orang kafir. Ini sesungguhnya sebuah kelemahan. Ini sebuah kelemahan yang harus diantisipasi. Siapa yang bersurat? Siapa yang bahagia? Orang-orang kafir. Karena mereka tidak senang. Tidak senang kalau umat Islam senantiasa maju dalam keagamaannya. Mereka akan terus menyebarkan propagandanya. Mereka akan terus membujuk para pemuda muslim agar melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Karena itu kita sebagai generasi muda yang harus kita banggakan adalah agama kita, Islam. Sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, nahnu qawman a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jangan sekali-kali meniru gaya orang-orang kafir dalam berpakaian, dalam gaya rambut, dalam bertutur kata, dalam berperilaku. Boleh jadi seks bebas dibiarkan di negara orang-orang kafir, tapi maaf-maaf saja, di negara kaum muslimin itu dilarang. Pemerintah kita melarang. LGBT boleh saja disahkan di negara Eropa, tetapi di kita tidak. Di negara kita tidak boleh. Kita pemuda generasi muda kaum muslimin hendaknya mengantisipasi ini semua. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh kita telah mendapatkan contoh yang baik dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kalian telah memiliki teladan, contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Idh qalu liqaumihi, ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai kafir musyrik, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami sudah menyatakan kalian kafir, wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian abadan. Permusuhan dan kebencian ini terus selama-lamanya ada. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bukan malah senang kepada orang kafir, bukan malah meniru gaya-gaya orang kafir. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tashabbuh, meniru-niru gaya suatu kaum, maka ia termasuk bagian ke dalam kaum tersebut. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, yang terakhir adalah al-jihadu wa badlun nafsi fi sabilillah, berjuang mengerahkan segenap kemampuan membela Islam, mengamalkan ajaran Islam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya din yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Karena itu kita harus berjuang sebagai generasi muda menjaga keutuhan Islam, berjihad menjaga kemurnian syariat-syariatnya, menebarkan dakwah tauhid, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melestarikan syariatnya. Jangan membiarkan orang-orang yang justru merendahkan dan menghina ajaran-ajaran Islam. Kita harus bangkit, kita harus menjadi pelopor. Jadilah syabab, jadilah pemuda yang amanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan semua apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada kita kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kita agar tetap berada di atas din ini, di atas Islam hingga akhir daripada hayat kita.